jawaban pasti tentang pertemuan kita. Kasih, aku tak tahan lagi. Rasanya tak puas kita berjumpa seminggu hanya sekali saja. Terima kasih.